はじめまして。私はケイコ山下です。 Sejenak nafasku terhenti. Lihat kau berdiri di sana. Dan bila langkahku menghampiri, mengayun ragu perlahan ke sana. Mataku tak mau beralih, menatap lekat di wajahmu. Karena senyummu yang kau beri untukku. Sekarang senyumku terhenti bila sadar ada di mana, dan bila esokku harus pergi ke negeri tempat asalku berada, ku hanya mampu berharap waktu berhenti. Lah di sini. Semua karena senyummu yang kau beri untukku. Di Kyoto kotamu, ku tinggalkan hatiku.